aku mengenalmu tidak hari ini. Seandainya kita saling menyapa lebih dari waktu itu. Dan seandainya aku dan kamu bertemu bukan sekedar untuk bercerita. Sudah cukup. Sudah cukup aku beradu dengan kata seandainya. Karena aku tahu itu bukan pelipur untuk sebuah lara yang memang ada. Biarkan aku tetap berdiri, menata hati untuk kembali dalam diam akan sebuah rasa. Rasa yang seharusnya tak secepat ini aku padamkan dengan pisau kesakitan. Rasa yang seharusnya tak pernah aku coba untuk menyentuhnya. Salah memang. Aku salah. Mempercayai rasa yang menggoda pada dia yang baru aku sapa. Menaruh harap pada dia yang tak pernah melihatku selalu di belakangnya. Kini, aku tersadar tanpa mengerti apa yang akan aku rasa. Kembali pada lantunan bait doa padanya. Sang Maha Cinta. Begitulah. Beradu kata dalam keikhlasan yang nyata. Tak perlu aku merintih dalam tangis dan sesal karena sebuah rasa. Aku akan tetap menjadi wanita yang hanya kembali padanya. Dalam bait doa yang melangit, aku pasrahkan rasa yang tersisa. Aku hanya bisa menaruh harap, bukan pada kata yang tak lagi berpinta. Karena sungguh, aku tersadar bersama pelukan darinya, Sang Maha Cinta. Hai kamu, pemilik nama yang pernah aku selipkan dalam doa. Tak perlu kau sembunyi dan mendapati sebuah sesal karena tak bicara. Memang, hadir dalam setiap doamu padanya. Tapi, tidakkah aku dan kamu pun tak tahu nama yang tertulis di lauhul mahfudznya? Jadi, salahkah jika aku tetap selipkan namamu di antara rangkai kata dalam doaku? Dan aku pun akan tetap berpinta padanya. Dalam diam akan rasa yang pernah terluka. Hanya sebuah nama yang tetap aku coba jaga dalam bait doaku padanya. Dan tak lagi berharap pada yang selain dia, Sang Maha Cinta. Dan kini aku ikhlaskan hanya dia yang